تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين hadirin sekalian barakallahu fikum. Pada kesempatan siang hari ini, sebagai kelanjutan dari beberapa risalah para ulama rahimahumullahu jami'an, untuk kita bersama-sama mempelajari dan memahami bimbingan para ulama kita, ulama ahlus sunnah. Setelah kita selesaikan dari kitab Qawaidul Arba' Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka pada kesempatan siang hari ini kami memandang ada satu hal yang penting untuk kita pahami bersama di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan prinsip ini adalah satu prinsip yang kebanyakan kaum muslimin tidak mengerti dengannya, yaitu al-amru biluzumi jama'atil muslimina imamihim wa tahdhir min mufaraqatihim. Prinsip selalu beriltizam, berkomitmen bersama jamaah kaum muslimin, yakni kaum muslimin tak kalah memiliki seorang pemimpin yang itu merupakan pemimpin yang diakui oleh kaum muslimin. Maka di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah iltizam dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Juga at-tahdhir, mengingatkan dari memecah belah barisan kaum muslimin. Dan di depan kami ada sebuah kitab risalah Syekh Abdul Salam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullah, yang beliau tulis pada tahun 1418 Hijriah. Sebuah risalah yang membimbing kaum muslimin untuk bisa memahami dengan benar prinsip ini. Sekaligus akan dibahas di bagian akhir beberapa syubhat ahlul ahwa, beberapa syubhat yang dimiliki oleh pengekor hawa nafsu, yang itu merupakan jalan-jalan yang telah dipasang oleh syaitan. Ada 8 perangkap syaitan yang itu barakallahu fikum menjadikan munculnya perpecahan, munculnya penyimpangan di tengah kaum muslimin terhadap pemimpinnya. Dari 8 poin ini barakallahu fikum, insyaallah kita akan urut satu persatu. Namun sebelumnya akan kita bawakan ucapan Syekh rahimahullah al-adillah, dalil-dalil minal Quran ala wujub luzumil jamaah, wajibnya selalu berjamaah bersama kaum muslimin, tidak memecah belah barisan kaum muslimin ketika kaum muslimin telah memiliki seorang pemimpin. Dikatakan oleh mu'alif, in aqada ijma' ahli sunnah wal jamaah ala wujub luzumil jamaah, telah diyakini sebagai sebuah ijma' kesepakatan ahli sunnah wal jamaah untuk luzum jamaah, wajibnya berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, wa tahrimi al khuruj 'alaiha, dan haramnya memberontak, khuruj, keluar memberontak kepada kaum muslimin, yakni penguasa kaum muslimin. Wa anna luzumaha fadilah wa mufaraqataha radilah, bahkan dengan menjaga persatuan kaum muslimin itu merupakan keutamaan, dan memecah belah barisan kaum muslimin itu merupakan kehinaan. Waqad tawatarat sil adillah, dalil-dalilnya itu telah mutawatir minal kitabi was sunnah. Mutawatir cukup banyak kalau dikumpulkan. Dan telah ja'atil athar kasirah, telah datang ucapan para sahabat dengan jumlah yang sangat banyak juga. Oleh karena itu barakallahu fikum, di sini muallif membawakan salah satu di antara dalil dari Al-Qur'an, yakni surat Ali Imran ayat 103. Allah azza wa jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian, beriltizamlah kalian bihablillahi, dengan hablullahnya, itu talinya Allah, jami'an semuanya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Di sini ada beberapa makna dari ayat yang dimaksud dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud rahimahullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, qala Ibnu Mas'ud, hablullah al-jama'ah, berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, talinya Allah. Kata Ibnu Mas'ud, talinya Allah adalah berjama'ah. Jadi berpegang teguhlah kalian dengan jamaah kaum muslimin. Dan diriwayatkan riwayat Anas ibni Malik, itu hadis tentang iftiraqul ummah. Maka disebutkan di sana, kila ya Rasulullah wa ma hadhil wahidah, qala al jamaah. Ketika Nabi ditanya siapakah satu kelompok yang selamat itu, beliau mengatakan al-jama'ah. Qala faqabada yadah, menggenggam tangannya. Al-jama'ah. Maksudnya beliau menyatakan berjamaah bersama kaum muslimin. Wa qara'a, lalu dibacakan ayat ini, Ali Imran 103. Juga masih dalam riwayat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan dalam khutbahnya, alaikum jami'an bitta'ati wal jama'ah. Masih ucapan Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan tali Allah ialah atas kalian semuanya taat kepada pemimpin. At-ta'ah wal jama'ah, mentaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf dan bersatu. Fa innaha hablullah, itulah yang dimaksud talinya Allah. Alladhi amara bihi, yang Allah perintahkan dengannya. Jadi tali Allah yang dimaksud ialah mentaati pemimpin dan juga menjaga jamaah kaum muslimin bersama pemimpinnya. Yang kedua, diriwayatkan dalam tafsir Imam Qatadah rahimahullah. Qatadah rahimahullah juga Imam As-Suddi rahimahullah, beliau juga Imam Ad-Dhahhak, bahwasanya yang dimaksud dengan hablullah alladhi amara bil i'tisam bihi huwal Qur'an. Kata Imam Qatadah, tali Allah yang Allah perintahkan untuk dipegang dengan sungguh-sungguh tadi adalah Al-Quran. Sehingga itu diantara makna yang disebutkan oleh para salaf, makna hablullah. Dan ini juga sebagaimana disebutkan oleh Imam, disebutkan dalam penjelasan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sambil ucapan Ibnu Taimiyah untuk menjamak makna-makna tadi. Kata Syekhul Islam, waqad fussira, dan sungguh telah ditafsirkan, habluhu bikitabih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, sungguh hablullah, tali Allah, telah ditafsirkan oleh para ulama, yang pertama kitabihi, dengan kitabnya. Berpegang teguh kalian dengan kitabnya. Yang kedua, wabidinihi, dan dengan agamanya. Wabil Islam, dan dengan ajaran Islam. Wabil ikhlas, dan dengan ikhlas. Wabi amrihi wabi ahdihi, dan juga dengan perintah dan dengan janji dengan Allah. Wabi ta'atihi wabil jamaah, dan dengan mentaati pemimpin dan jamaah kaum muslimin. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kadang ditafsirkan dengan tali Allah adalah kitab, kadang yang ditafsirkan dengan agamanya, dengan ajaran Islam, dengan Islamnya, dengan ikhlas, dengan perintahnya, dengan mentaati pemimpinnya, dan dengan jamaah kaum muslimin. Kata Syekhul Islam, hadhihi kulluha manqulah. Dari sekian banyak tafsir, semuanya ternukil, terambil dari sahabat. Wa tabi'in, dan para tabi'in, lahum bi ihsanin ila yaumiddin, kulluha sahihah. Semuanya benar. Semuanya kata Syekhul Islam sahihah. Naam. Kenapa semuanya ditafsirkan dengan tafsir yang benar? Kadang ditafsirkan dengan kitabnya, dengan agamanya, kadang dengan Islamnya, dengan mentaati pemimpinnya, kadang dengan menjaga jamaah kaum muslimnya, semuanya benar. Kata Syekhul Islam, lihat, fa innal Quran ya'muru bidiril Islam. Quran itu memerintahkan untuk berpegang dengan agama Islam. Kalau ditafsirkan Quran, Quran sendiri menyuruh untuk berpegang dengan Islam. Wadzalika huwa ahduhu wa amruhu wa ta'atuhu. Dan itu adalah perintah dan ketaatan kepada Allah. Dan itu termasuk jenis menjalankan janji kita kepada Allah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wal i'tisamu bihi jami'an innama yakun bil jama'ah. Fil jama'ah. Lihat kata Syekh. Berpegang teguh dengan Islam. Semuanya, semua ajaran Islam tidak lain bisa dilakukan dengan berjamaah. Antum mau sholat hari raya, sholat yang ditegakkan berjamaah dengan pemimpin. Berarti jamaah di sini barakallahu fikum mentaati pemimpin, mewujudkan jamaah kaum muslimin. Wa dinul Islam hakikatuhu al-ikhlas. Hakikat ajaran Islam semuanya adalah ikhlas. Hakikat ajaran Islam semuanya adalah al-ikhlas. Berarti semua tafsir-tafsir tadi kata Syekhul Islam benar. Karena porosnya tadi menyuruh berjamaah, menyuruh menjalankan ajaran Islam, semua ajaran Islam mengajarkan ikhlas. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah jilid kelima. Sehingga barakallahu fiikum, dari tafsir-tafsir ini barakallahu fiikum, saya tutup dengan ucapan riwayat Ibnu Jarir di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Beliau membawakan riwayat An Qatadah. Anahu qala fi qawlihi ta'ala wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Saya tutup dengan ucapan tafsir Ibnu Jarir menukil ucapan Qatadah ketika membawakan dalil ayat ini, wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Innallaha 'azza wa jalla qad karihalakumul furqah. Allah Azza wa Jalla membenci terjadinya furqah, perpecahan, kelompok yang nyempal dari jamaah kaum muslimin. Wa qaddama ilaikum fiha wa hadzarakumuha wa nahakum anha. Dan telah Allah tunjukkan atas kalian padanya, dan Allah telah ingatkan atas kalian. Wa nahakum anha, dan Allah melarang kalian dari hal tersebut. Wa radiya lakumus sam'a wa tha'ah wal ulfah wal jama'ah. Dan Allah meridhoi mendengar, taat, bersatu hatinya dan berjamaah bersama pemimpin. Maka fardhu li anfusikum ma radiyallahu lakum in istata'tum. Oleh karena itu, hendaklah diri kalian merasa ridho dengan apa yang Allah Ta'ala telah ridho dengannya. Apa itu? Mendengar dan taat kepada pemimpin, bersatu hatinya bersama kaum muslimin, dan berjamaah bersama pemimpin kaum muslimin, tidak berpecah belah. Maka itulah dalil yang dibawakan, dalil dari Al-Quran, perintah untuk selalu menjaga jamaah kaum muslimin, tidak membuat hizbiyah-hizbiyah di tengah kaum muslimin, menjadikan perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan ini dalil dari Al-Quran, Ali Imran 103. Lalu yang kedua, beliau bawakan al-adillah minas sunnah. Dalil dari as-sunnah. Adapun dalil dari sunnah yang beliau bawakan di sini, yang pertama, adalah hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah akhrajahu Muslim, yang sudah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum salasan." Sesungguhnya Allah meridhai atas kalian tiga perkara. "Wa yakrahu salasan." Dan membenci tiga perkara. Allah meridhai atas kalian tiga perkara dan membenci tiga perkara. Allah meridhai tiga perkara dan membenci tiga perkara. Fayardhalakum, lalu Nabi katakan, fayardhalakum, Allah meridhai kalian. Yang pertama, antabuduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ikhlasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kalian, agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah. Ya. Wa yakrahu lakum, dalam lafaz yang lain, wa antanasihu man wallahu Allahu amrakum, agar kalian saling memberikan nasihat. Wa antanasihu, kalian saling memberi nasihat. Man wallahu Allah amrakum, orang yang telah diberikan kekuasaan atas kalian. Yani memberikan nasihat dengan cara yang ma'ruf kepada pemimpin. Itu tiga perkara yang disebutkan di dalam riwayat ini. Ya. Bisa maknanya begini. Allah Ta'ala meridhoi kalian beribadah kepada Allah. Yang kedua, kalian tidak berbuat syirik. Dan yang ketiga, berpegang teguh kepada tali Allah, tidak bercerai-berai. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, kalian beribadah tidak berbuat syirik, berpegang teguh dengan tali Allah, tidak bercerai-berai. Yang ketiga, kalian saling memberi nasihat kepada orang yang Allah berikan urusan kalian. Berarti ada dua lafaz, ada dua riwayat. Kalau riwayat Imam Muslim, beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak berbuat syirik. Yang ketiga, berpegang teguh dengan tali Allah, tidak bercerai-berai. Ini lafaz Imam Muslim. Tapi kalau lihat lafaz yang disebutkan dalam riwayat Ahmad, beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, satu. Berpegang teguh dengan tali Allah, tidak bercerai-berai, dua. Yang ketiga ini, kalian saling menasihati kepada orang yang memegang urusan kalian. Ini yang ketiga. Ini lafaz Imam Ahmad. Lafaz Imam Ahmad. Jadi, barakallahu fikum, ini perkara yang diridhoi. Wa yakrahu lakum. Nah, sekarang beliau menyebutkan Allah membenci atas kalian. Yang pertama, qila wa qala. Qil wa qal. Qila wa qal, berbicara sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Qil wa qal. Berbicara sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Yang kedua, kasratu su'al, banyak meminta-minta. Yang ketiga, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Al-Udhiyah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Malik dan Ahmad di dalam musnadnya. Kalau Imam Malik dan Ahmad tadi, wa anta nasahu wa anta nasihu man walahu Allahu amraku, tapi tidak menyebutkan wala tafarruqu. Intinya dari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kata Imam Abdul Bar, al-hadhu 'ala al-i'tisam wa tamassuk bihablillah fi hali istima' wa i'tilaf. Kata Imam Abdul Bar bahwa hadis ini merupakan anjuran, dorongan untuk i'tisam, berpegang teguh, wa tamassuk, dan berpegang dengan tali Allah fi hali istima', pada saat bersatunya kaum muslimin. Ya. Ini merupakan perkara yang diridhoi. Allah menetapkan sifat ridho kepada orang yang beribadah tidak berbuat syirik. Allah menetapkan sifat ridho kepada orang yang berpegang teguh dengan tali Allah. Dan Allah menetapkan sifat ridho orang yang tidak berpecah belah. Iya. Dan Allah menetapkan sifat ridha kepada orang yang mau memberikan nasihat. Nasihat yang baik. Nasihat yang baik dengan bahasa yang baik, dengan bukti yang benar, dan dengan jelas. Tidak dengan surat yang tidak jelas. Ya, harus jelas. Imma dia datangi empat mata, berbicara langsung, wahada nasihat yang afdal, afdalul jihad, kalimatu haq inda sultanin jair, wahada afdal. Kalau dia menulis sebuah risalah, tulisan, naam, jangan, barakallahu fikum, kemudian tidak jelas. Tidak jelas siapa orangnya, alamatnya di mana, apalagi isinya menunjukkan provokasi terhadap kaum muslimin. Entah yang namanya surat kaleng, surat apalagi? Surat kaleng sama lagi? Selain surat kaleng apa namanya? Kaleng mungkin, botol mungkin. Kaleng kan kecil, botol gede. Intinya hal-hal tersebut tidak dibenarkan. Hendaklah dia menasehati dengan baik, menunjukkan rasa cinta, menunjukkan kecintaan, sehingga bahasanya pun bahasa yang penuh dengan kedamaian. Biasanya kalau orang cinta, bahasanya manis apa pedes? Bahasanya manis. Tintanya merah apa kuning? Tintanya merah? Ini kata orang sini kalau tinta merah menunjukkan apa? Jengkel. Ya, jangan pakai tinta merah. Mau dikira jengkel. Sebab tinta merah untuk ngoreksi, Pak. Salah. Salah. Kan gitu kalau Pak Guru pakai tinta merah. Pakailah bahasa yang baik, dengan manis, tunjukkan rasa cinta, bukan provokasi, bukan menunjukkan dendam, dengan penuh adab yang baik. Dia pemimpin, terhormat. Nah, pemimpin biasanya kepada yang kami hormati, kan gitu ya, protokoler, kepada yang kami hormati Pak RT, Pak RW, terhormat. Orang terhormat dan dihormati, kok antum nulis bahasa yang pedes. Kira-kira gimana yang baca? Begitu dibaca, kalimat pertama langsung pedes. Wangi suara lebih pedes ini. Kan gitu ya. Coba bahasa yang halus, doa, kebaikan. Lebih bermanfaat. Bubuhkan nama dari kami. Alamatnya jelas. Bila mana perlu sebutkan nomor apanya? Nomor rumahnya, nomor apanya? HP-nya, nomor KTP-nya, ya, sebutkan. Biar jelas siapa kamu. Jangan-jangan jin ini yang nulis, ya. Makhluk gaib. Harus jelas. Adab. Menasehati kepada pemimpin. Taib. Dan Syekh membawakan beberapa riwayat yang lain dari sunnah. Ya, intinya tadi kita disuruh untuk menjaga persatuan kaum muslimin ketika kaum muslimin telah memiliki seorang pemimpin. Taib. Dalil yang kedua, beliau juga menyebutkan salasu khisalin, ada tiga perkara. La yahillu alaihinna qalbu muslim abada. Hadis Zaid bin Sabit. Hadis Zaid ibn Sabit. Ada tiga khisal perkara. La yahillu alaihinna qalbu muslim abada. Tidak akan ada rasa dendam di hati seorang muslim selamanya. Ada tiga perangai, tiga sifat yang tidak akan ada di hati seorang muslim dendam selamanya. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amal untuk Allah. Yang pertama apa tadi? Ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amal untuk Allah. Yang kedua, munasahatu ulatil amr. Menasehati pemimpin. Ulatul amr, pemimpin. Menasehati. Dan yang ketiga, waluzumul jamaah. Dan selalu berjamaah bersama kaum muslimin. Menjaga persatuan jamaahnya kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu bihim min waraihim. Itu tiga perkara. Sesungguhnya doa mereka itu dari belakang-belakang mereka menjaga. Jadi saya ulangi, ada tiga perkara dalam hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan dikatakan oleh Ibnu Hajar, hadis ini sahih. Hadis ini sahih bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Nah, sehingga ada tiga perkara yang di hati seorang muslim tidak ada dendam, ikhlas di dalam beramal, menasehati pemimpin, dan yang ketiga selalu menjaga jamaah kaum muslimin. Tiga perkara ini. Yang pertama, ikhlas. Beribadah kepada Allah, tidak ada kesyirikan. Tidak ada riaan wala sum'atan. Yang dia inginkan pahala Allah. Jadi kalaupun orang itu menjengkelinya, tidak suka dengannya, itu tidak akan dendam. Kenapa? Saya mencari ridho Allah. Sekalipun kamu tidak suka, silakan. Tidak ada dendam sedikit. Yang ada adalah mengharapkan pahala Allah Azza wa Jal. Itulah ikhlas beribadah. Maka Nabi tatkala berhasil menguasai kota Mekah, tokoh-tokoh kafir Quraisy menyangka, al-yawm yawmul malhamah. Hari ini hari pembalasan. Maksudnya hari Nabi membalas kita ini. Dulu kita sakiti, kita usir, kita akan bunuh. sekarang kita sudah kalah. Al-yawm yawmal hamahin. Hari ini hari pembalasan ini. Giliran kita ini mau diapakan? Ternyata Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Kalian tolaku, kalian semua itu bebas. Tidak ada yang dibunuh, bebas. Tawanan-tawanan ini bebas. Tidak ada denda. Dan kemudian mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. La yakhilli ahadin. Ikhlas itu menghilangkan dendam. Tidak ada dendam di hati. Yang kedua apa tadi? Menasihati pemimpin. Orang yang cinta akan suka memberi nasihat. Teman yang baik itu teman yang selalu memberikan nasihat. Teman yang jelek, teman yang membiarkan kita terjatuh kepada kesalahan dan dia membiarkan kita. Itu bukan baik namanya. Teman yang baik berusaha menasehati. Walaupun kadang kalimatnya pedes. Pedes sekali kalimat kamu. Memang obat itu ada yang manis, ada yang pedes. Apa ada obat yang pedes? Apa misalnya? Atau pahit? Pahit aja ya. Kalimatmu pedes sekali. Enggak. Memang kamu perlu diberi obat yang agak pahit sedikit. Supaya sembuh. Kadang seperti itu. Tapi dia cinta kepada kita. Jasa kalau khair. Tidak usah dendam. Dia juga ikhlas. Saya pun menerima dengan ikhlas. Hakada. Keikhlasan. Nasihat. Yang baik. Itu akan menghilangkan dendam. Juga menjaga jamaah kaum muslimin. Itu akan menghilangkan dendam di hati seorang hamba. Nah. Maka baik, itu hadis Ahmad dan disahihkan oleh para ulama yang menunjukkan pentingnya kita menjaga jamaah kaum muslimin, sehingga dikatakan wa qauluhu wa luzumu jama'atil muslimin, dan ucapan Nabi berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, hada aidan mimma yutahhira alqalb. Inilah yang menjadikan bersihnya hati. Minal hil wal khis. Dari dendam dan juga ingin menipu. Faina sahibahu waluzumahu jama'atul muslimin yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsih. Sebab orang yang berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin berarti yuhibbu lahum, mencintai kaum muslimin. Sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Iya. Wa yakrahu lahu ma yakrahu lah. Dan dia juga membenci apa yang akan menimpa kaum muslimin sebagaimana apa yang menimpa dirinya. Hakada. Wa hadza bi khilaf man inhaza anhum. Ini berbeda dengan orang yang keluar dari kecintaan terhadap kaum muslimin. Bagaimana dia? Istaghala bita'an alaihim. Dia akan sibuk mencela kaum muslimin. Atau jamaah kaum muslimin. Atau pemimpin kaum muslimin. Yang dia sibukkan mencari data-data kesalahan pemimpin. Kadang yang bukan kesalahan pun dijadikan apa? Kesalahan. Ini orang yang tidak cinta terhadap kaum muslimin hakikat. At-ta'n wal aib wal dham, mencela, mencari aibnya pemimpin. Kafi'li rafidah, seperti kelompok siapa? Rafidah wal khawarij, teroris, wal mu'tazilah, dan juga mu'tazilah. Jadi mu'tazilah yang katanya mereka intelek katanya, ternyata sama agamanya. Dalam beragama pun mencari celah-celah untuk bisa menjatuhkan pemimpin kaum muslimin. Fa inna qulubahum mumtali'an ghillan wa hisya. hati-hati orang Rafidhah, hati-hati Khawarij, Mu'tazilah, penuh dengan dendam terhadap kaum muslimin. Sehingga orang Syiah bagaimana bisa dapat kedudukan? Sehingga nanti akan membantai kaum muslimin. Wahadihi musibah. Itu menunjukkan mereka tidak cinta. Maka hati-hati. Ketika kamu melihat seorang mencela pemimpin, itu menunjukkan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Barbahari dalam Sahih Sunnah. Sahibu hawa, bukan ahlu sunnah. Walihada tajid ar-rafidhah ab'adun nas minal ikhlas. Oleh kamu, ialah karena itu kamu dapatkan Syiah Rafidhah, orang yang paling jauh dari ikhlas. Jauh dari ikhlas. Wa aghasyahum lil a'immah wal ummah. Dan paling dendam terhadap para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Bagaimana kejadian di saat orang haji? Orang-orang Syiah membuat kekacauan. Sehingga gugurlah sekian ratus, hampir 1000 kaum muslimin. Gara-gara ulahnya siapa ini? Syiah. Hakadha. Wa asyaddahum bu'dan 'an jama'atil muslimin. Oleh karena itu Syiah Rafidhah, orang yang paling jauh dari jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin. Mereka tidak mengakui pemimpin kaum muslimin kecuali seorang imam dari kalangan mereka. Makanya kalau mereka sholat di Ka'bah, di belakang Ka'bah, sambil main-main. Imamnya bukan dari mereka. Nduru. Soalnya sambil main-main, garu-garu, kadang gini-gini. Kadang ambil buang apa ini? Kuku. Main-main orang ini. Dia menyembunyikan kebenciannya dengan main-main tadi. Hatta dalam sholat. Termasuk terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin ahlus sunnah. Maka inilah tiga perkara walihada asyadun nas. Oleh karena itu juga kata muallif, oleh karena itu kamu dapatkan orang yang paling keras kebenciannya dan dendamnya bisyahadati rasulul ummah wa syahadatuhum ala anfusihim dzalik fa innahum la yakunun qat ila awanan wa dhihran al ahli islam. Tidak lain mereka membantu orang yang memerangi Islam. Fa ayyu aduan qama lil muslimin. Maka musuh mana yang ingin menghancurkan kaum muslimin, kanu a'wanan dalik. Itu berarti pembantu musuh kaum muslimin, wabitonatihi, dan teman dekatnya. Iya. Maka orang Syiah, mereka sangat dekat dengan musuh-musuh kaum muslimin. Sampai mereka bekerja sama dengan orang komunis, membantai ahli sunnah. Unduru. Wa hadha amrun qad syahadatuhu al-ummah minhum, syahadathu al-ummatu minhum. Dan ini perkara yang sudah disaksikan oleh umat tentang mereka. Wa lam yushahid faqad sami'a minhu ma yudammul adhan wa yusajjal qulub. Yusammul adhan, bahkan di antara mereka ada yang tidak mendengar adhan. Ditutup telinganya dan benci hatinya. Wa na'udzubillah. Inilah tiga perkara yang akan menjadikan hati itu jernih, tidak ada kotoran-kotoran dendam sedikit pun. Di antaranya tadi menasehati pemimpin. Maka dari hadis-hadis ini dibawakan juga hadis yang lain. Hadis di antara hadis Salman Al-Farisi, saya bawakan. An Salman Al-Farisi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu al barakatu fi salasatin. Barakah itu terdapat pada tiga perkara. Dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, al barakatu fi salasatin. Barakah itu terdapat di antaranya pada tiga perkara. Yang pertama, fil jamaah, pada berjamaah. Pada berjamaah. Dengan berjamaah akan didapat barokah. Yang kedua, as-sarid. Yang kedua, as-sarid. Jenis makanan, namanya sarid. Yang ketiga, as-sahur. Makan sahur. Maka Nabi ingat, ini hadis Imam Hakim dalam Mustadraknya. Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ahnya. Juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani fil Kabir. Barakallahu fiikum. Sehingga hadis ini, hadis bahwa barokah itu turun pada tiga perkara. Di antaranya adalah tadi, berjamaah. Hidup berjamaah itu membawa barokah. Negara kita akan terus diturunkan oleh barokah, didapatkan barokah kalau kaum muslimin terus bersatu bersama pemimpinnya. Iya. Tapi kalau sudah terjadi berbagai macam perpecahan di tengah kaum muslimin, hilang barokahnya. Maka barokah itu didapat dengan menjaga jamaah kaum muslim. Salat Id bersama pemimpin, berjamaah bersama pemimpin, barokah. Barokah ibadah Allah. Salat Id berjamaah bersama kaum muslimin, salat Jumat bersama kaum muslimin, berjamaah bersama kaum muslimin, membawa barokah. Tayyib. Sampai makan berjamaah juga membawa barokah. Ta'amul isnin, ta'amul wahid yakfi isnin, wa ta'amul isnin yakfi salasah. Makanan yang kalau dimakan berjamaah, satu bisa mencukupi dua. Jatah dua kalau berjamaah cukup untuk tiga. Barokah. Hakada, barokah. Berjamaah. Dan itu merupakan rahmah. Al-jama'atu rahmah wal-furqah azab. Berjamaah itu membawa rahmat. Berpecah itu membawa azab. Aja dibalik. Berpecah itu rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku apa? Rahmat. Berarti persatuan apa? Azab. Wow, kebalik kamu hadisnya. Hadisnya tidak kayak gitu. Al-jama'atu rahmah wal-furqah azab. Begitu. Jadi kalau muncul berbagai macam hisbi-hisbi dengan bermacam-macam bendera, ya, di sebuah negara, akan muncul apa? Ini tetangga dengan ini tidak akur. Gara-gara lain, yang ini coklat, yang ini pelangi, yang ini tarung. Padahal sama-sama kaum muslim. Ini bukti. Kira-kira kok disuruh makan berjamaah muda, Pak? Ini jelas makanan enak. Wah, ngapain saya duduk sama dia? Beda gitu. Nggak mau bersatu. Hilang barokah hidup. Tapi kalau kaum muslimin bersatu dengan bimbingan sunnah akan mubarokah. Iya. Makanya Islam melarang berpecah belah. Jangan seperti ikhwanul muslimin. Dengan dalil tadi apa tadi? Perselisihan umatku itu membawa rahmat. Walaupun kita berbeda tapi sama. Primen, berbeda tapi sama. Bahasanya susah dipahami. Kita memang berbeda, tapi kan sama. Apa maksudnya? Kan susah dipahami, Bok. Kita berbeda, tapi sama. Susah apa enggak? Hanya orang yang berpolitik saja yang akan paham. Oh, maksudnya kita berbeda akidahnya, tapi sama namanya Islam. Oh, berarti Syiah dan Ahlu Sunnah harus satu. Bid'ah dengan sunnah jadi satu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu persatuannya orang musyrikin. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu mengira orang musyrikin itu bersatu, wahai Muhammad, tapi hatinya pada pecah. Jasadnya kalian rangkulan ketawa-tawa, tapi hatinya isinya apa? Gimana saya bisa nyikat orang ini? Nah, ini persatuan semu. Maka Islam melarang ya ibadallah munculnya berbagai macam hizbiyah-hizbiyah. Entah pakai bendera nama orang, pemikiran orang, ataupun bendera dengan nama sebuah kelompok. Hati-hati dari hizbiyah. Maka segala pemikiran yang itu merupakan penyimpangan dari sunnah, entah itu sururiyah, karena dinisbatkan kepada Muhammad bin Surur, entah itu pemikiran-pemikiran yang itu atas nama jamaah ikhwaniyah, ikhwaniyin, sama. Berhati-hati. Karena itu akan memecah belah kaum muslimin. Baik. Nah, dari dalil-dalil ini, kita sudah tahu wajibnya menjaga jamaah. Dan dalil berikutnya adalah larangan keras meninggalkan jamaah. Fitark at-tasydid fitarkil jamaah wa mufaraqatiha. Ancaman yang keras, dalil yang tegas tentang larangan meninggalkan jamaah dan membuat furqah di tengah umat Islam. Iya. Kalau tadi dalil supaya berpegang teguh menjaga jamaah kaum muslimin. Sekarang dalil yang tegas larangan dari meninggalkan jamaah kaum muslimin dan membuat furqah di tengah kaum muslimin. Ya. Dalilnya sangat banyak. Faminha diantaranya dalam surat Ali Imran 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Allah katakan wala takunu, janganlah kalian menjadi kalladzin, seperti orang-orang ahlul kitab yang mereka tafarraqu, memecah belah agama. Wakhtalafu, dan mereka saling berselisih dalam agama. Itu surat Ali Imran 105 kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, wa nahwu hadza fil qur'ani amrullah jalla sana'uhu al mu'minina bil jama'ah. Ayat seperti ini, kata Ibnu Abbas, adalah perintah Allah jalla sana'uh al-mu'minin kepada orang mukmin. Ayat yang seperti ini adalah perintah Allah untuk kaum mukminin. Apa itu? Perintah bil jamaah. Berjamaah. Wa nahahum 'anil ikhtilaf wal furqah. Dan melarang kaum mukminin berselisih dan berpecah belah. Berselisih dan berpecah belah. Wa akhbarahum annaha annama halaka man kana qablahum al-mira' wal khusumat fi dinillah. Dan Allah telah khabarkan kebinasaan orang-orang sebelum mereka karena berdebat dan bertengkar dalam agama Allah. Tafsir Ibnu Jarir. Dinukil oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya ucapan Ibnu Abbas ini. Berarti ayat seperti ini, wala takunu kalladina tafarraqu, perintah berjamaah dan larangan berpecah belah dan berfurqah-furqah dalam agama. Tapi jadilah satu kelompok. Kelompok yang berjalan di atas bimbingan sunnah nabawiyah. Tidak berpecah dari sunnah, bimbingan Rasul dan manhaj salaful ummah. Dan ayat ini juga seperti dalam ayat yang lain, surat Al-An'am 153. Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa anna hadza sirati mustaqima. Surat Al-An'am 153. Dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan yang sangat banyak. Jadi kita disuruh hanya mengikuti satu jalan, siratal mustaqim, dan dilarang mengikuti jalan selain siratal mustaqim. Berarti perintah mengikuti jamaah yang lurus dan dilarang mengikuti jalan selain jalan yang lurus tadi. Ini dalam ayat. Baik. Ayat yang lain, yang ketiga, surat Asy-Syura 13. Syara'alakum minad-din ma wasa bihi Nuha. Yani firman Allah Ta'ala, Allah telah mensyariatkan atas kalian dari agama apa yang telah diwasiatkan Allah kepada Nuh. An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Kalian menegakkan agama tidak berpecah belah. Kata Imam Bahawi, ba'asallahu al-anbiya. Allah telah utus seluruh para nabi. Kulluhum bi'iqamatiddin wal ulfah wal jamaah. Allah perintahkan seluruh para nabi dari zaman Nuh sampai yang terakhir, semuanya untuk menegakkan agama, wal ulfah, dan bersatunya hati, wal jamaah, dan berjamaah, watarkul furqah wal mukhalafah, dan meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Tafsir Al-Baghawi. Ini menunjukkan dalam ayat ancaman yang tegas, jangan melakukan furqah, perpecahan di tengah jamaah kaum muslimin. Iya. Pemimpin yang sah itu adalah pemimpin yang kita harus jaga. Kita mendoakan kebaikan, bukan kemudian memecah belah di tengah kaum muslimin. Dan ini bimbingan agama kita. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah mengamalkan ayat-ayat tadi. Kan itu prinsip agamanya. Beda dengan selainnya. Dia mungkin baca, tapi malah mengeluarkan ayat ini dengan pemahamannya sendiri. Malah bikin jamaah sendiri. Kami ini sudah punya jamaah. Dan sudah punya imam. Yang sudah dibaiat, diakui oleh kami. Gak tahu kamu ngakui apa enggak. Itu. Jadi kalau kamu tidak ikut jamaah kami, kamu malah bukan dari golongan Islam, jahiliyah. Wah, entah yang namanya LDII, entah itu namanya Jamus atau yang sejenisnya, prinsip-prinsip agamanya seperti itu. Dan yang dibaca oleh mereka ayat ini juga gharib bagi kita. Mereka membaca ayat, tapi mereka sendiri membuat imam sendiri, imam di bawah apa? Di bawah tangan, apa di bawah tanah? Dikatakan imam tidak punya kekuasaan. Yang namanya imam itu punya kekuasaan dan punya kemampuan mengurus si kaum muslimin. Itu namanya imam. Kalau imam tidak punya kekuasaan, berarti itu bukan imam yang benar. Iya. Adapun dalil yang dalam sunnah juga sangat banyak. dibawakan oleh mu'alif. Ya. Maka sebagai perkara yang akan kita kaji, mengerucut pada pembahasan, tayyib, mengerucut kepada pembahasan, saya ambil bab tahdzir minal asbab, peringatan dari sebab-sebab yang menjadikan munculnya perpecahan di jamaah kaum muslimin. Peringatan di antara sebab terjadinya furqah, munculnya furqah-furqah di tengah jamaah kaum muslimin. Sebelum kita akan bahas, ada 8 langkah. Ya, ini merupakan langkah-langkah syaitan memunculkan celaan dan munculnya furqah dari jamaah kaum muslimin. Nah, ada 8 poin. Nah, di sini akan disebutkan peringatan dari sebab munculnya furqah di tengah jamaah kaum muslimin. Munculnya furqah di tengah jamaah kaum muslimin, wal khuruj ala imamihim, dan memberontak melawan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, sabilun min subul syaitani rajim. Itu merupakan jalan-jalannya syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ya. Saya ulangi. Membikin furqah di tengah jamaah kaum muslimin dan keluar melawan, memberontak pemimpin kaum muslimin, jalan dari jalan-jalannya syaitani rajim. Yas'a ila takfiri salikina fih. Dan syaitan berusaha memperbanyak orang yang menempuh jalan ini. Syaitan berusaha memperbanyak anggotanya. Merekut. Merekut para orang-orang yang ingin berjalan di atasnya. Raja'a kasratu atba'ihi alladzina qala fihim. Syaitan berharap semakin banyak para pengikut-pengikut seperti yang Allah katakan dalam surat qala fabima rabbi bima akhwaitani, dalam surat Al-Hijr ayat 39, qala rabbi, berkata syaitan iblis, kata Allah, qala, berkata iblis, rabbi, wahai Rob. Berarti iblis mengakui ada Rob. Tapi iblis tidak sujud kepada Rob. Cuman pengakuan saja. Qala Rob, berkata Rob. Wah, iblis berkata, wahai Rob, bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ukhwiyannahum ajma'in. Wahai Rob, dengan sebab engkau telah menyesatkan saya, ini mengeluarkan saya dari sorga, la uzayyinanna lahum, pasti aku akan hias-hiasi untuk mereka di muka bumi. Dosa dibungkus menjadi sebuah keindahan. Iblis mengatakan, ini bukan dosa, tapi ini kesehatan. Ya, karena minum khamr, ini bukan khamr, tapi obat kuat. Nah, kayak gitu ya. Begitu. Ini bukan zina, tapi kawin mut'ah. Lihat. Dijebak oleh jebakan syaitan. Tidak merasa. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Akan kami sesatkan semuanya. Lihat. Iblis sudah berkata demikian di hadapan Rabbul Alam. Saya akan sesatkan semua. Jadi iblis mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Hambamu yang ikhlas maksudnya saya tidak mampu mengelabui mereka. Dihias-hiasi dengan dosa. Tidak mampu saya. mengajak kesesatan, tidak mampu saya. Karena dia ikhlas. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada kesyirikan. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Kecuali, dan inilah jalan yang lurus bagiku, dan sesungguhnya hambaku tidak ada bagimu kekuatan bagimu kecuali orang yang mengikuti kamu dari kalangan orang yang ghawin, sesat. Orang ikhlas setan tidak mampu, karena dia berjalan di atas siratal mustaqim. Orang yang ghawin, sesat, bisa diajak kepada jalanmu. Waqad ittakhadha syaitan a'adanallah minhu shibakan. Sungguh syaitan telah membuat perangkap-perangkap kasiroh yang sangat banyak. Liqa'i fi'ami minan nas bihadas subul sayyi' alladhi kana awalu mi'wali hadmi minad dakhil fi bina'id daulah islamiyah. Setan membuat perangkap yang sangat banyak untuk menjatuhkan sekelompok manusia di kalangan umat Islam ke jalan yang jelek. Yang kali awalnya dari dalam. Menghancurkannya dari dalam. Min bina dari bangunan daulah Islamiyah. Yauma an kharajal kharijun. Pada hari saat keluarnya para khawarij. Ala amiril mu'minin Utsman ibni Affan. Kepada Utsman bin Affan. Itu awal kalinya. Itu awal kali pintu fitnah dibuka. Nah, setelah terbunuhnya Utsman, terbunuh Ali, terbunuh yang lain dan yang lain. Sampai hari ini. Khawarij terus mengincar para pemimpin. Dan mereka terus mencari pengikut. Yang muda, yang tua, yang semuanya diajak menjadi anggotanya. Entah Islam namanya jamaah atau jihad, jamaah atau takfir, jamaah apa saja. Mereka terus mencari pengikut. Wa illa la adhar 'alal umma islamiyah min tilka syibaq allati yadkhulu biha syaitan an tariqi ba'dul muntasibin ila ad-din mimman inharafu an sabilis sayyi. Kalau tidak, justru yang akan lebih membahayakan lagi bagi umat dari perangkap-perangkap ini, yang mereka masuk dari lubang-lubang yang akan bisa dimasuki oleh syaitan, adalah jalan sebagian orang yang menyandarkan kepada agama padahal dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Ahlul bid'ah, tokoh yang menyimpang, menyandarkan kepada agama lalu diikuti. Itu syaitan yasa'ila idlalil ibad. Sebab setan terus berusaha menyesatkan hamba Allah antariki syahwat, dari jalan syahwat. Kalau tadi dengan subuhat, kalau ini pakai apa? Subuhat syahwat. Hatta idza lam yaqdir 'ala dzalik ittakhadha tariqu syubuhat li idlalihim. Kalau tidak mampu dengan jebakan syahwat, dengan jebakan subuhat. Dua. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim, bahwa jebakan iblis imma yang pertama dengan syahwat, godaan dunia, godaan wanita, doaan maksiat, ya itu syahwat namanya. Syahwat, dia kuat agamanya, ibadahnya, hati-hati syahwatnya. Kalau dia sudah kuat menahan maksiat, hati-hati dari bid'ahnya, pemikiran sesatnya. Dua jebakan yang dilakukan oleh iblis. Mimma rawa anhu a'adhanallah anahu qala ahlakatin nas ahlaktu annas bidunub fa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Saya binasakan manusia dengan dosa, ini dengan syahwat, namun mereka membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Walamma ra'aitu dhalik ahlaktuhum bil ahwa. Setelah itu aku melihat dengan hawa. Hum yahsabun annahum muhtadun. Mereka dalam keadaan sesat tapi menyangka berbuat baik. Itulah jalan syaitan. Ini harus hati-hati. Lalu yang pertama kita masuk ijtima'at as-siriyah, perkumpulan-perkumpulan yang tersembunyi. Ini jebakan pertama. Ijtima'at as-siriyah, di antara jebakan-jebakan iblis adalah membuat perkumpulan-perkumpulan yang tersembunyi. Bicara agama hanya untuk kelompoknya saja. Tidak berani menyatakan terang, terus-terus terang. Ya. Tapi umpet-umpetan. Khusus untuk jamaahnya sendiri. Ini untuk intern ya. Ini jamaah Syiriyah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat di sini. Riwayat yang dikeluarkan Ibnu Syaibah diriwayatkan dari Umar Ibnu Khattab, annanasan yajtami'un fi baiti Fatimah fa'ataha faqal. Ada sekelompok orang berkumpul di rumahnya Fatimah, maka didatangilah Umar bin Khattab. Ya binta Rasulullah, maka nahadun minan nas ahabu ilaina min abik, wala ba'da abik ahabu ilaina minka, waqad balaghani anna haula'in nafar yastami'una indak. Wai amullah, la'in balaghani dhalik, la'ukharriqanna alaihimul bait. Suatu saat Fatimah di situ diriwayat oleh Umar bin Khattab. Asad. Iya. Kita lanjutkan lain waktu, baru satu kalimat, yakni istima' siriyah, kelompok-kelompok yang tersembunyi yang di tengah kaum muslimin. Semoga apa yang kita baca dan kita kaji bermanfaat. Wassallallahu bin Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon berhenti sebentar, beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Masih ada waktu untuk kita sampaikan di sini. Insyaallah untuk pekan depan kita akan mengadakan tabligh akbar bersama Ustaz Abu Hamzah Yusuf. Beliau adalah pengasuh Madrasatul Azhar Tasikmalaya dengan tema yang insyaallah cukup menarik, yaitu cintailah saudaramu dan negerimu. Memupuk ukhuwah Islamiyah, upaya menjaga keutuhan NKRI. Insyaallah publikasi sudah sampai kepada antum. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan harapan ta'awun dari antum untuk publikasi menyebarkan pamflet. Demikian. Dan mohon disampaikan kepada kaum muslimin di tempat-tempat antum. Demikian. Jazakumullahu khairan. Thank you.